بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan لأنه ليس كل شر نزل بالمسلمين من الحكام كما يتوهم بعض الناس karena tidak setiap keburukan, tidak seluruh keburukan yang menimpa kaum muslimin berasal dari para penguasa mereka sebagaimana yang disangka oleh sebagian manusia. Asyarrul waqi'u fi biladil muslimina yashtariku fihi al-ahzabu wat-tawa'ifu wal-jama'atu yashtarikuna fi hadhihi ash-shururi. Keburukan yang muncul di negeri-negeri kaum muslimin berserikat padanya golongan-golongan, kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah yang ada. Mereka berserikat dalam keburukan-keburukan ini. Bal kathirun minasyururi innama ja'at ala aidi ulama'is su'i. Bahkan banyak dari keburukan-keburukan datang melalui tangan-tangan para ulama yang buruk. Wal bid'u wad dalalatu wal khurafatu wa ibadatul quburi ma ja'at illa an tariqi ulama'is su'i. Berbagai macam kebid'ahan, kesesatan-kesesatan, mitos-mitos, ibadah-ibadah kepada kuburan, tidaklah perkara-perkara tersebut datang melainkan melalui jalan para ulama yang buruk. Walihada ana qultu ghayra marratin innal qur'ana ma jaa yaqulu al hakimul fulani wa kisra wa qai wa qaisarun والنجاشي لا ما يقول هذا الكلام. Karena inilah berkali-kali aku katakan bahwasanya Al-Quran tidaklah datang mengatakan pemerintah fulani, Kisra yaitu pemimpin Persia, Kaisar yaitu pemimpin Romawi, An-Najasyi, tidak. Al-Quran tidak mengucapkan ucapan ini. Yaqulu al-Yahudu an-Nasara al-Majusu yanussu ala al-umamil kafirati min haythul kufri. Al-Quran mengatakan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Majusi. Al-Quran menyebutkan pula umat-umat yang kafir dari sisi kekafiran mereka. وَيَنُسُّ عَلَىٰ أَحْبَارِ السُّوءِ وَرُهْبَانِ السُّوءِ. Dan Al-Quran juga menyebutkan tentang para ulama yang buruk dan para ahli ibadah yang buruk. كَمْ نَدَّدَ بِهِمْ فِي الْقُرْآنِ. Betapa banyak Al-Quran menyebutkan aib-aib mereka di dalam Al-Quran. Ma naddada bil hukami misla ma naddada bil ahbari wal ruhbani wa ulama'i su'i wa tahrifi ahli al-kitabi ila akhirihi. Tidaklah Al-Quran menyebutkan aib-aib para penguasa seperti Al-Quran menyebutkan aib-aib para ulama yang buruk, para ahli ibadah yang buruk, dan ulama usu semakna dengan ahbar, para ulama yang buruk. Demikian pula tahrif, perubahan yang dilakukan oleh ahlul kitab dan yang lainnya. Li'anna ha'ulai yufsiduna ad-dina alladhi anzalahu Allahu 'alal anbiya'i lihidayatil bashari fayufsiduna 'alayhim 'aqa'idahum وَمَنَاهِجَهُمْ فَهُمْ شَرٌّ مِنَ الْحُكَّامِ. Karena sesungguhnya mereka ini, yaitu para ulama yang buruk dan para ahli ibadah yang buruk, mereka merusak agama yang Allah turunkan kepada para nabi untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Mereka merusak terhadap mereka, yaitu manusia, akidah-akidah mereka dan manhaj-manhaj mereka. Maka mereka, yaitu para ulama yang buruk dan para ahli ibadah yang buruk, mereka lebih buruk daripada para penguasa yang zalim. Al-ana yatawallawna hadhihi al-asnaf ad-dallata allati afsadat 'ala an-nasi ad-din yatawallawnaha ويحامون عنها ويدافعون عنها ويحاربون من ينتقدها. Sekarang ini mereka, yaitu para ulama yang buruk tersebut, bertanggung jawab terhadap berbagai macam kesesatan ini yang merusak terhadap manusia agama mereka. Mereka bertanggung jawab terhadapnya. Mereka membelanya. Yuhamuna anha, yudafi'una anha, semakna membelanya, dan mereka memerangi orang yang mengkritik kesesatan-kesesatan tersebut. Wa idza da'al 'alimu إلى تعامل المسلم الصحيح للحاكم من منطلق إسلامي ومستضيئا بهذه النصوص قالوا عميل وجاسوس. Dan apabila seorang alim mengajak kepada sikap seorang muslim yang benar terhadap penguasa yang bertolak dari landasan yang islami dan mengambil faedah dari dalil-dalil ini, mereka justru mengatakan bahwa orang yang alim tersebut adalah antek-antek penguasa dan mata-mata penguasa. Ma'a anna ilaqatahum al-khafiyyata bil-hukkami wallahi mukhziyatun wa rabbis samai mukhziyatun jiddan. Padahal keterkaitan mereka yang tersembunyi dengan para penguasa demi Allah menghinakan, demi Rabb langit sangat menghinakan. Li'anna ilaqatihim bihim nifaqun wa taqiyyatun wa malakun wa ma fiha nasihatun wa ila akhirih. Karena sesungguhnya keterikatan mereka dengan para penguasa berupa kemunafikan, kepura-puraan, menjilat, tidak ada padanya nasihat, dan seterusnya. Amma ahlus sunnati walillahil hamdu. قال بعض الناس لابن عثيمين رحمه الله تعالى يقولون إنكم أنتم تجاملون الحكام فقال لا والله هم يجاملون الحكام. أدب أهل السنة والحمد لله. Sebagian orang berkata kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mereka mengatakan, sungguh kalian berbasa-basi dengan para penguasa. Maka Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, tidak, demi Allah, justru merekalah yang berbasa-basi dengan penguasa. Nahnu idza jalasna ma'al hukami nasahnahum. Kami apabila kami duduk bersama para penguasa, kami nasihati mereka. Wa idza jalasuhum dahanu wa nafaqu aw kama qala. Sementara mereka apabila mereka bermajlis dengan para penguasa, mereka berbasa-basi dan melakukan kemunafikan, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Fi'lan hadza ta'amuluhum ma'al hukkam. La tujadu nasihatun. Yalqahu yatamallaqu. يتملق ولا كلام ولا نصيحة ولا شيء ما يقدر ولا يريد. Ini benar-benar muamalah mereka dengan para penguasa. Tidak ada nasihat. Salah seorang di antara mereka berjumpa dengan penguasa, menjilat penguasa tersebut. Menjilat, tidak ada ucapan, tidak ada nasihat, tidak ada apapun. Ia tidak mampu dan tidak mau. Bainamal alimus sunniyu idza wajada fursatan ma'al hakimi nasahahu thumma la yat'anu min waraihi. Sementara seorang alim sunni, apabila ia mendapati kesempatan dengan penguasa, ia akan menasihati penguasa tersebut. Kemudian ia tidak akan mencela penguasa tersebut di belakangnya. Yaqulu wallahi nasahtu, wallahi fa'altu ila akhirihi. Ia mengatakan, demi Allah aku telah menasihatinya, demi Allah aku telah melakukan demikian dan seterusnya. Hadhihi umurun yura'una fiha al-masaliha wa yura'una fiha al-hikmata wa yasiruna fiha ala tariqatis salafi. Ini yaitu muamalah terhadap pemerintah, penguasa, merupakan perkara-perkara yang mereka ahlus sunnah memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan di dalamnya. Mereka memperhatikan hikmah di dalamnya, dan mereka berjalan di dalamnya di atas jalan salaf. Ma yura'i bi'a'malihi wa la yusammi'u biha. Tidaklah ia berbuat riya dengan amalan-amalannya, tidak pula ia berbuat sum'ah dengan amalan-amalannya. Man yura'i yura'illahu bihi wa man yusammi'u yusammi'illahu bihi. Yaumal qiyamati yafdahuhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berbuat riya, maka Allah Ta'ala akan menyingkap perbuatan riyanya tersebut. Dan barang siapa beramal agar didengar oleh orang lain, yaitu sum'ah, maka Allah Ta'ala akan menyingkap sum'ahnya tersebut. Yaitu pada hari kiamat Allah Ta'ala akan mengungkapnya. Wasaqal isnada ila qawli Fudailin al-imam syahiri al-Fudail ibn Iyadin ahadil abadil ulama'iz zuhadi المضروب به المثل في الزهد والعلم والفضل. Dan al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala menyebutkan sanad yang sampai kepada ucapan Fudail, imam yang masyhur, al-Fudail bin Iyad, salah seorang di antara ahli ibadah, ulama, orang-orang yang zuhud, yang dibuat permisalan dengannya dalam hal kezuhudan, ilmu dan keutamaan. Qala yaqulu Fudailun law kana li da'watun ma ja'altuha illa fis sultani. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Fudail rahimahullahu ta'ala mengatakan, seandainya aku memiliki sebuah doa, yaitu yang mustajab, tidaklah aku menjadikannya kecuali bagi penguasa. La li nafsi, bukan bagi diriku sendiri. Wa la li ahadin minan nasi, bukan pula bagi seseorang dari kalangan manusia. Innama law a'rifu anna hadhihi da'wata tustajabu wallahi ma atajawazu bihal hakima. Hanya saja seandainya aku mengetahui bahwa doa ini akan dikabulkan, demi Allah, tidaklah aku melampaui penguasa dengannya. Wala ufassisu biha illal hakima, dan tidaklah aku mengkhususkan doa tersebut kecuali bagi penguasa. Qalu kaifa, bayyin lana hadha. Orang-orang yang berada di sekitar Fudail rahimahullah mengatakan, bagaimana bisa seperti itu? Jelaskan kepada kami hal ini. Qala rahimahullahu Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni, wa idza ja'altuha fi sultani salaha, fa salaha bi salahihil ibadu wal biladu. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, apabila aku jadikan doa tersebut untuk diriku, maka doa tersebut tidak akan melampaui diriku, yaitu manfaatnya hanyalah aku yang merasakannya. Namun apabila aku menjadikan doa tersebut bagi penguasa, akan menjadi baiklah penguasa tersebut, lalu akan menjadi baik pula dengan sebab kebaikan penguasa, hamba-hamba dan negeri-negeri. Fa umirna an nad'a lahum bis-salahi wa ma umirna an nad'a 'alaihim wa injaru. Maka kita diperintah untuk mendoakan kebaikan bagi para penguasa, dan kita tidak diperintah untuk mendoakan kejelekan bagi para penguasa, meskipun mereka berbuat kezaliman. Li'anna zulmahum wa jawrahum ala anfusihim wa salahahum li anfusihim walil muslimina. Karena sungguh kezaliman mereka dan kesewenang-wenangan mereka akan memadaratkan diri-diri mereka sendiri, sementara kebaikan mereka akan bermanfaat bagi diri-diri mereka dan bagi kaum muslimin. Wallahi taral hikmata wa tara qasdal khairi lil islami wal muslimina wa tara limtithala li ta'alimir rasuli wa tawjihatihi. Demi Allah, engkau melihat di dalam ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah tersebut hikmah, dan engkau melihat pula maksud yang baik bagi Islam dan kaum muslimin, keinginan akan kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin, dan engkau melihat di dalam ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah pelaksanaan pengajaran-pengajaran Rasul alaihi salatu wassalam dan bimbingan-bimbingan beliau. Fakullu khairin fittiba'i man salafa wa kullu syarrin fittiba'i man khalafa. Maka seluruh kebaikan ada di dalam mengikuti para ulama salaf, dan seluruh keburukan ada di dalam perbuatan mengada-adakan pada orang-orang yang menyelisihi salaf. Wala yasluhu akhiru hadhihi al-ummati wala yuslihu akhira hadhihi al-ummati illa ma salaha bihi awwaluha. Tidaklah akan memperbaiki akhir umat ini kecuali perkara yang menjadi baik dengannya awal umat ini. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minas salikina sabilas salafis salihina wa minal muttabi'ina li sabilil mu'minina inna rabbana sami'ud du'ai. Maka kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah menjadikan kami dan kalian termasuk di antara orang-orang yang menempuh jalan as-salafus salih, dan termasuk di antara orang-orang yang mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Rabb kita maha mendengar doa. Amin ya Rabbal Alamin. Tafaddalu wa barakallahu fikum.